Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaidah yang ketujuh kembali apa? Indah ya. Nah ya. Nah, satu. Ijlis. Itu empat bentuk ilhad. Nah. Kaidah yang ketujuh ini berhubungan dengan al-ilhad fi asma'illah ta'ala. Yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala empat macamnya. Dan di sana akan kita baca macam-macam yang lain ya khani fillah. Tayyib, siapa lagi yang menyebutkan dengan cepat? Indah ya anifkum. Taim. Kedua, menetapkan sifat-sifat Allah dari nama-nama Allah yang sifat tersebut disamakan dengan sifat makhluk. Taim, yaitu menyamakan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama dengan sifat-sifat para makhluk. Nah, terus? Menetapkan nama Allah yang Allah tidak menetapkan nama tersebut untuk dirinya. Naam. Itu menetapkan nama bagi Allah tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan nama tersebut untuk dirinya. Taib. Terus menjadikan nama-nama Allah untuk berhala. Menjadikan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala. Taib. Asanta. Jenis. Dan ilhad hukumnya apa kemarin? Indah ya Muhammad Palembang. Haram. Taib. Kenapa? Kenapa dihukumi haram? Apa dalil? Taib, jawabannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku ilhad yang dalam bahasa Arab namanya mulhid. Orang yang melakukan ilhad disebut mulhid. Allah ancam dengan firman-Nya wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Menunjukkan hukumnya haram. Apakah keharaman ilhad ini sama semuanya indak ya Hudzaifah? Tidak. Lalu bagaimana? Ada yang mencapai kekufuran, ada yang tidak. Ada yang mencapai kekufuran, ada yang tidak. Nah, jadi ilhad itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kufur, syirik. Ada yang tidak mencapai hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan catatan kaki pada halaman ke-93. Setelah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan empat jenis ilhad, maka Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala mengatakan wa baqiyatu anwa'il ilhad, jenis-jenis ilhad yang tersisa yang belum disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu ilhadun. Baik, ilhadu man wasafa Allah azza wa jal bin naqais. Ilhadu man wasafa Allah azza wa jal bin naqais. Penyimpangan orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangan. Ini juga bentuk ilhad. Kaqaulil yahud, seperti perkataan orang Yahudi, yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Ini ilhad. Kenapa? Karena mensifati Allah dengan kekurangan. Wa qaulihim innallaha faqir, juga perkataan orang-orang Yahudi, nah, sebenarnya Allah itu fakir. Ini ilhad. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari perkara yang seharusnya na'am ditunaikan berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk berikutnya ilhadun wa huwa tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafz. Ilhad yang bentuknya berupa tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafz, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan membatalkan penunjukan lafaz tersebut atas suatu makna. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Yang disebutkan di sini, nah maksudnya di antara bentuk ilhad yaitu apa? Keyakinan mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya nama-nama Allah itu sekedar lafaz saja. Adapun maknanya kita tidak tahu. Ini maksudnya. Ini namanya tafwidul makna. Mereka mengatakan, nah lafaz ini kita tetapkan, tapi kita tidak tahu maknanya. Ini ilhad. Kenapa? Karena nah yang demikian ini alfanifillah akan apa, membatalkan penunjukan makna dari suatu lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sebagai nama. Bagaimana kita mengetahui nama kebagusan nama tersebut kalau kita tidak mengetahui maknanya? Bagaimana kita bisa berdoa dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita minta kalau kita tidak mengetahui maknanya? Paham? Yang kedua ini, yang dimaksud dengan tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafaz, yaitu dia menyerahkan maknanya kepada Allah dan membatalkan penunjukan lafaz atas suatu makna. Atau lebih mudahnya antum katakan bentuk ilhad yang kedua ini afanifillah, yaitu mereka-mereka yang meyakini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar lafaz saja dan tidak diketahui maknanya. Itu mudahnya dan lebih jelas insyaallah. Jadi maknanya enggak tahu pokoknya. Yang penting Allah, Allah Ar-Rahman, ya kita tetapkan Ar-Rahman, tapi maknanya apa ditanya, makna yang terkandung di dalamnya apa, enggak tahu. Itu dikembalikan kepada Allah. Nah, kita tidak bisa mengetahui maknanya karena ini lafaz yang maknanya dikembalikan kepada Allah. Nah, ini enam akidah tafwid termasuk ilhad yang parah. Kenapa ilhad ini termasuk jenis ilhad yang sangat parah? Dikarenakan nah konsekuensinya ikhwani fillah bahwasanya apa-apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nah, berarti seruan ini seruan kepada apa? Kejahilan. Seruan untuk apa? Untuk bodoh. Kenapa? Karena berarti semuanya sudah kita tidak tahu maknanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai-sampai mengatakan bahwasanya Al-Mufawidah yaitu Ahlul Tafwid min syarri anwa'i Ahlul Bid'ah, termasuk sejelek-jelek jenis para pelaku kebid'ahan. Karena seruannya seruan ke kejahilan, seruan menuju kejahilan. Ilhad berikutnya taqyifus sifati wal asma'i minal ilhadi kadzalik. Ya, membagaimanakan suatu sifat-sifat dan nama-nama. Ini juga termasuk ilhad. Ada lam yang hilang ini. Minal ilhad, ya ditambahkan di situ. Ini ihad. Ada lam yang hilang. Taqyifus sifati wal asma'i minal ilhadi kadzalik, yaitu membagaimanakan suatu sifat atau suatu nama, itu termasuk ilhad. Kenapa? Karena membagaimanakan pada kedua perkara ini tidak diperbolehkan. Kalau ditanya kenapa kok tidak boleh diperbolehkan membagaimanakan Indah Mamer? Kenapa kita tidak boleh membagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Hah? Pertanyaannya bahwasanya membagaimanakan nama-nama atau sifat-sifat Allah termasuk ilhad, berarti sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Baik. Ingat-ingat jawabannya. Karena kita tidak apa memiliki ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka tidak boleh menetapkan kaifiyah. Sebab tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kaifiyah nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Padahal untuk menetapkan kaifiyah, nah, harus terpenuhi salah satu dari tiga perkara. Apa itu, Rifki? Ya, pertama berdasarkan khabar yang benar, dan ini tidak ada khabar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, dengan melihat langsung. Dan kita tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang ketiga, melihat sesuatu yang semisal dengan yang mau ditetapkan kaifiahnya, dan ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, ini tiga tambahan dari bentuk-bentuk ilhad. Ingat-ingat, berarti semuanya ada berapa? Indah ya Mukasyah, ada 7, 6, diingat-ingat. Kemudian penjelasan berhubungan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Naam. Tinggalkanlah orang-orang yang mereka berbuat ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang mereka amalkan, mereka lakukan dulu ketika di dunia. Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala mengatakan, haddadallahu taala fil ayati alladhi yulhiduna fi asma'ihi bitahdidain. Allah Subhanahu wa taala mengancam pada ayat ini orang-orang yang berbuat ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan dua ancaman. Di sini ada ya yang hilang, ikhwani fillah. Bitahdidain. Karena haddada yuhaddidu, apa masdarnya? Indaka ashabas sarf. Ayo. Tahdidan, haddada yuhaddidu tahdidan. Nah, berarti harus ada ya-nya, ya kan? Mereka-mereka yang berbuat ilhad diancam dengan tahdidaini, dengan dua ancaman. Yang pertama, sighatul amr fi qawlihi wadharu fa innaha litahdid. Yang pertama, bentuk perintah pada firman Allah Subhanahu wa taala wadharu. Yani biarkan mereka, sudah, tidak usah diurus. Nah, tidak usah diberikan perhatian, jangan sampai kalian terkecoh dengan orang-orang yang berbuat ilhad tersebut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang ditinggalkan, tidak diberi taufik, tidak diberi pertolongan. Wal'iyadu billah. Kemudian yang kedua, fi qawlihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan dulu. Dan ini juga ancaman. Tidak disebutkannya hukuman secara khusus menunjukkan apa beratnya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka. Nah, sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang haramnya perbuatan ilhad. Kemudian faedah berikutnya tentang hukmul mulhidin. Mulhid, apa maknanya mulhid? عندك يا وكاشا ملحد itu apa maknanya؟ طيب اسم فاعل dari الحد يلحد إلحادا. Berarti mulhid orang yang berbuat ilhad. Nah, sekarang hukum orang yang berbuat ilhad itu apa? Qala Syamsus Salafi Al-Afghani Al-ilhadu a'ammu minal fisqi wal fujuri wal kufri wal nifaqi wal irtidad wal zandaqah wal bid'ah wal dalalah. Ilhad itu lebih umum dari istilah fasik, fajir, kufuran, kemunafikan, kemurtadan, zindik, dan bid'ah dan kesesatan. Jadi lebih umum dari itu semua, ikhwan. Karena ilhad intinya adalah apa? Penyimpangan. Nah, intinya penyimpangan. Sesuai dengan jauh dekatnya penyimpangan dia dari jalan yang lurus, maka hukumnya juga berbeda-beda. فالملحد قد يكون أخبث أنواع الكفار وأشنعها وأخبثها وقد يكون كافرا باطلا. Maka seorang yang mulhid terkadang dia itu apa, terjatuh dalam seburuk-buruk jenis kekufuran, yaitu akhbatha anwa'il kufar, atau dia termasuk sejelek-jelek jenis orang-orang kafir, dan yang paling parahnya serta paling buruknya mulhid. Jadi kafiran yang sudah paling parahnya, seperti mereka-mereka yang apa, ilhad yang masuk jenis ini. Contohnya apa yang termasuk seburuk-buruk jenis kekufuran? Orang ateis yang apa, yang tidak mengakui Allah itu pencipta, pencipta jagat raya ini, sejelek-jelek jenis kekufuran. Waqad yakunu kafiran batinan, dan mulhid itu terkadang kekufurannya itu secara batin saja, tapi zahirnya menunjukkan apa? Menunjukkan ke keislaman. Seperti siapa ini? Ibnu Arabi, khatibillah. Ibnu Arabi zahirnya dia muslim. Nah, menunjukkan nisbah kepada Islam, tapi dia kafir dengan kekafiran yang jelas. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ibnu Arabi. Qala wa qad yakunu mubtadi'an dhalan fihi naw'un min az-zandaqah. Dan terkadang dia seorang ahli bidah yang sesat, dan badannya ada suatu jenis kezindikan. Zindik, ikhwan fillah, yaitu seorang yang menyembunyikan kemunafikan dan menunjukkan apa, ketaatan. Wal ilhadu kata'tilil mutakallimin, dan ilhad itu tayyib. Ini komahnya, komahnya jangan di sini ya, ikhwan. Komahnya antara zandaqah dan ilhad jangan dipindah komah, kemudian komahnya dipindah ke al-ilhad sehingga bacanya lebih mudah. Kalau seperti ini jadi akan menimbulkan salah paham. Kita ulangi. Wa qad yakunu mubtadi'an dhalan fihi naw'an min az-zandaqati wal ilhad. Sampai di sini. Komah. Ya, terkadang dia seorang mubtadi yang sesat, ada padanya satu jenis dari kezindikan dan keilhadan, yaitu penyimpangan. Seperti kata ta'tilil mutakallimin, seperti ta'tilnya ahlil kalam. Ahlil kalam, ikhwani fillah, mereka mu'attil, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bidah yang sesat. Waqad yakunu musliman fajiran fasika, dan terkadang dia seorang muslim tapi apa, fajir, fasik, ya, terjatuh dalam perbuatan dosa. Hadza min jihatin, ini dari satu sisi. Bahwasanya apa, seorang mulhid berbeda-beda kondisinya. Wa min jihatin ukhra qad yakunu al-ilhad kufran bawahan yuhkamu ala sahibihi bil kufri idza tammat alaihi al hujjah wa qad la yuhkamu alaihi bil kufri li wujudi syubhah. Dan dari sisi yang lain, terkadang perbuatan ilhad itu merupakan kekufuran yang sangat jelas. Kufrun bawah maksudnya kekufuran yang sangat jelas, ya kan? Tidak bisa lagi ditoleransi. Ditetapkan hukum pada pelakunya dengan kekufuran apabila telah tegak hujah atasnya. Dan terkadang tidak dihukumi atasnya kekufuran dikarenakan adanya suatu syubhat. Adanya suatu syubhat menjadikan dia terjatuh dalam ilhad tersebut. Waqad la yakunu lilhadu kufran bal yakunu mujarrada bid'atin wa fisqan. Bahkan terkadang, dan terkadang ilhad itu tidak merupakan kekufuran, tapi sekedar kebid'ahan dan kefasikan. Jadi hukumnya bertingkat-tingkat. Seorang mulhid itu berbeda-beda, ada yang kafir, ada yang mubtadi, ada yang fajir, ada yang munafik. Berbeda-beda sesuai dengan jenis penyimpangan yang dilakukannya. Tapi pada istilah mutaakhirin khalifillah perlu diketahui juga, seorang ketika dikatakan dia mulhid, itu biasanya ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah mencapai kemunafikan nifak i'tiqadi, sudah mencapai kekufuran. Biasanya untuk istilah mutaakhirin demikian. Taim, misalnya untuk pelaku atau orang-orang yang meyakini keyakinan ateis, dia mulhid. Ini jelas kafir. Karena apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya ini. Tayyib. Berarti dengan ini kita selesai dari kaidah yang ketujuh. Kita baca kesimpulan kaidah. Qala matmunul qaidah. Kandungan dari kaidah yang ketujuh ini, al-awwal itsbatu ma atbathahu Allah li nafsihi wa ma atbathahu lahu rasuluhu min ghairi ta'thilin wala tahrifin wala takyifin wala tabdil. Penetapan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dan apa saja yang Allah tetapkan, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ta'thil, tahrif, takyif, dan tamtsil. Ini harus kita pahami istilah-istilah ini. Sudah kita lewati apa yang dimaksud dengan ta'til. Apa makna ta'til, irbat? Baik, ta'til yaitu menolak, tahrif menyimpangkan makna, takyif membagaimanakan, dan tamtsil menyerupakan dengan makhluk. Ini secara mudahnya. Baik. Jadi ketika kita menetapkan suatu nama atau sifat, harus menjauhi empat perkara ini. Kenapa? Li'anna dhanika yu'addi ilal ilhad. Dikarenakan keempat perkara tersebut itu akan mengantarkan kepada ilhad, akan menjatuhkan seseorang ke dalam penyimpangan. Kalau seorang menolak nama-nama Allah, menyimpang. Seorang memalingkan makna dari nama-nama Allah, menyimpang. Seorang membagaimanakan juga akan menyimpang. Seorang menyamakan juga akan menyimpang. Yang kedua, man waqa'a fit takyifi awit tamtsili awit tahrifi awit ta'til faqad akhadha nasiban minal ilhad. Ini jelas. Siapa saja yang terjatuh dalam takyif. Apa tadi takyif? Hanafi, membagaimanakan. Tamtil, memisalkan, menyerupakan. Tahrif, tahrif, tahrif mengubah, mengubah makna yang hak menuju kepada makna yang batil. Ta'til, apa ta'til? Menolak. Siapa saja yang terjatuh dalam hal ini, maka dia telah mengambil bagian dari ilhad. Dia dikatakan mulhid. Kemudian yang ketiga, dari kaidah ini terkandung penjelasan ta'addudu anwa'il ilhad, berbilangnya jenis-jenis ilhad. Jadi jenis-jenis ilhad itu banyak. Yang disebutkan tadi ada berapa? Yang disebutkan dalam kitab ini berapa irbad? Hah? Taib. Ada 7, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin 4 dan ditambahkan oleh Syekh Kamal Al-Adani 3. Ingat-ingat. Yang keempat, al-hukmu 'alal mulhidi yakhtalifu bi naw'i ilhadi. Hukum atas mulhid, seorang yang melakukan ilhad itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Jenis ilhad yang dilakukan. Nah, taib. Contoh mulhid yang kafir apa? Iqbal. Mulhid yang dihukumi kafir, contohnya bagaimana? Hah? Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Gitu. Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Gitu. Ini mulhid. Ini muwahhid, ya ahli tauhid. Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Mengakui tidak ada selain, ada yang menciptakan pencipta. Mengakui di sana ada pencipta selain Allah, mulhid, musyrik, kafir, ya. Atau tidak mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, ini mulhid kafir. Sekarang yang mulhid mubtadi', contohnya apa? Mulhid mubtadi'. Siapa yang belum kebagian? Apa Mujahid? Contohnya? Nah, mereka orang-orang yang menyimpangkan makna bahwasanya yadullah diartikan dengan kekuatan, kuasaan, ini ahli bidah. Tayyib. Nah, ini contoh-contohnya barakallahu fikum. Tingkat-tingkat 6-7 kaidah dalam pembahasan Asmaullah Taala. Berarti besok ya. Besok imtihan dari kaidah yang pertama. Baik, barakallahu fiikum, dan kami dihantar.